sana. Beragak kecolak jiwa berkata, mengalun mengikat keheningan di dambang tiada terduga, seakan jiwa merintis sengaja. Begitu pula hasrat kian lama menepis kata janji terucap manusia. Resahnya hati ini tiada jalan lingkup alam, jamnya dunia